يا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada sore hari ini kita lanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', karya dari Al-Imam Al-Hafiz Al-Kabir Abi Bakar Ahmad Ibn Ali Ibn Thabit Al-Ma'ruf Bil-Khatib Al-Baghdadi Rahimahullahu Ta'ala. Pada pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan bab an-niyyatu fi talabil hadits, pentingnya seorang penuntut ilmu senantiasa membenahi niatannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga belajarnya seorang akan ternilai pahala, bahkan thalabul ilm teranggap sebagai afdhalul ibadat, ibadah yang paling afdhal, dengan syarat apabila pelakunya menempuhnya di atas dasar keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena tendensi ingin mendapatkan bahagian dari bahagian-bahagian dunia. Dan bahkan datang beberapa riwayat yang menjelaskan tentang akibat seorang penimba ilmu tatkala dia mempelajari ilmu tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa riwayat yang berisikan ancaman yang menunjukkan bahayanya niatan tersebut. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengingatkan pada poin yang ke-17, wal yahzar ay yaj'alahu sabilan ila nailil a'rab, dan hati-hatilah kalau engkau mempelajari ilmu tersebut engkau jadikan sebagai satu jalan untuk mendapatkan bahagian-bahagian dunia. Seorang mempelajari ilmu tujuannya agar supaya mendapatkan ijazah, sehingga nantinya dia bisa mengajar di tempat ini, mengajar di tempat yang di sana, sehingga akan terkecukupi dunianya. Ataukah dunia yang dimaksud adalah popularitas? Dia ingin supaya menjadi seorang yang terkenal. Ataukah tujuannya agar supaya mereka segan kepadanya, menaruh hormat, sehingga dia dimuliakan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini juga niatan yang salah dan keliru, termasuk dari a'rad min a'radi dunya. Wa tariqan ila akhdhil a'rad, sebagai satu jalan untuk seseorang bisa mengambil dunia-dunia tersebut. Faqad ja'a al-wa'idu liman ibtagha dhalika bi'ilmih, dan sungguh telah terdapat riwayat yang menyebutkan adanya ancaman bagi seseorang yang mengharapkan hal tersebut disebabkan karena ilmunya, sehingga tidak boleh, berbahaya. Tidak hanya ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah menyebabkan apa yang dipelajarinya tersebut dan amalannya sia-sia, tidak memberikan manfaat kepada pelakunya, bahkan dari sisi yang lainnya akan menyebabkan pelakunya tersebut mendapatkan ancaman yang besar. Sehingga belajar ilmu adalah sesuatu yang dibutuhkan adanya keseriusan. Keseriusan di sini tidak hanya keseriusan tatkala seseorang mempelajari ilmu dengan kontinu mempelajarinya secara berkesinambungan dengan adanya semangat yang menunjukkan keseriusannya, dengan adanya motivasi untuk menghafal dan mendatangi ilmu. Keseriusan ini tidak hanya dalam perkara-perkara yang kita sebutkan, namun lebih dari itu, dan itu sebagai awal pijakan seseorang di dalam mempelajari ilmu ad-din, yaitu keseriusan untuk kemudian senantiasa memperbaiki niatan-niatannya. Dari satu majelis ke majelis yang berikutnya, dari salah satu pondok ke pondok yang berikutnya, dari satu bidang ilmu ke bidang ilmu yang lainnya, ini butuh adanya keseriusan untuk kemudian senantiasa memeriksa apa yang ada di dalam hatinya. Jangan sampai ada kecenderungan untuk mendapatkan salah satu dari bahagian-bahagian dunia. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama dari jalur Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama 'ilman yuntafa'u bihi fil akhirah yuridu bihi 'arada shay'in min ad-dunya lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang mempelajari ilmu, ilmu di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Namanya ilmu agama adalah satu ilmu yang seharusnya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu itu seseorang akan bisa mendapatkan manfaat di kehidupan akhiratnya, yuntafa'u bihi fil akhirah. Akan bisa memberikan manfaat pada kehidupan akhiratnya. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yuridu bihi 'arada syai'in min ad-dunya. Namun dia berkeinginan untuk mendapatkan salah satu bahagian dari perkara dunia. Ingin agar supaya mendapatkan seorang istri. Karena para wanita-wanita itu suka kalau semisal suaminya dari lulusan santri. Ini juga termasuk. Ingin agar supaya nantinya bisa dipakai untuk mengajar. Sehingga nantinya orang-orang akan melihat ke arahnya. Jadi dengar ucapannya. Dia nanti akan dimuliakan. Ini juga termasuk mempelajari ilmu karena ingin mendapatkan bahagian dari bahagian-bahagian dunia. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang meniatkan hal yang seperti ini dari dia mempelajari ilmu agamanya, lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium aroma wanginya surga. Dia tidak akan mencium aroma wanginya surga. Artinya mencium saja tidak, apalagi memasukinya. Wal'iyadzubillah. Ini di dalam hadis ini berisikan al-wa'id, ancaman bagi seorang penimba ilmu bila mana dia mempelajari ilmunya untuk kemudian mendapatkan bahagian dari bahagian-bahagian dunia. Nah terus, kalau semisal seorang belajar, apa yang diniatkan? Kalau semisal niat belajar agar supaya bisa menjadi seorang ustadz, nantinya akan kenal. Niat belajar untuk kemudian nantinya akan bisa menjadi seorang pengajar dan akhirnya akan dimuliakan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini tidak dibolehkan. Nah terus, apa tujuan seseorang mempelajari ilmu tersebut? Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah menyebutkan di dalam salah satu perkataannya yang ma'ruf, an tanwiya raf'al jahli an nafsika wa an ghairika minan nas. Engkau niatkan, engkau maksudkan dari engkau mempelajari ilmu tersebut adalah untuk mengangkat kejahilan darimu. Sehingga engkau belajar ilmu tujuannya agar tidak jahil. Engkau mempelajari ilmu tujuannya agar supaya ngerti. Ini perkara yang masyru'ah, yang disyariatkan, dan ini yang tidak. Sehingga engkau benar-benar beribadah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini di atas basirah, di atas ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an ghairika minan nas, engkau meniatkan untuk bisa mengangkat kejahilan dari manusia yang berada di sekitarmu dengan cara mendakwahkannya. Tapi ini hanya sekedar keinginannya. Sebatas dia berkeinginan untuk kemudian nantinya apabila dia berilmu bisa mendakwahkannya. Sekedar itu saja. Bukan dia maksudkan nantinya tatkala dia mendakwahkan akhirnya orang akan memanggilnya dan mengeluh-ngeluhkannya sebagai seorang ustadz dan yang semisalnya. Akhirnya orang nantinya akan segan kepadanya. Akhirnya dia akan dicukupi ma'isyahnya dan yang semisalnya, tidak. Tapi dia berkeinginan dengan mempelajari ilmu tersebut, setelah dia bisa mengambil manfaat dari ilmunya, dia mendakwahkan masyarakat yang berada di sekitarnya dengan ilmu yang dimilikinya. Namun tentulah tatkala seorang berdakwah hanya semata-mata didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. وعن أبي هريرة dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'arad ad-dunya. Wa qala Abu Nu'aym, 'aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah. Maknanya mirip dengan yang di atas. Barang siapa yang mempelajari satu ilmu dari ilmu-ilmu yang seharusnya tatkala seorang mempelajarinya dia harapkan dengan ilmunya itu wajah Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan dengan ilmunya bahagian dunia. Salah seorang rawi yang bernama Abu Nu'aim menyebutkan dengan lafaz 'aradan min ad-dunya, bahagian dari dunia. Ini maknanya sama. Lam yajid 'arfal jannati yaumil qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan aroma wanginya surga pada yaumil qiyamah. Sehingga berbahaya. Dengan dua riwayat ini sudah sangat cukup untuk kemudian nantinya seorang mempelajari ilmu di samping dia mengusahakan agar supaya ilmu yang dipelajarinya bisa dia serap dengan baik. yang terpenting daripada hanya sekedar kesungguhan tatkala dia belajar adalah senantiasa adanya mujahadah, kesungguhan untuk memposisikan niat di atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap waktu ke waktu, ini perkara niat senantiasa adanya evaluasi, adanya apa namanya perbaikan, pembenahan. Sebagian salaf menyebutkan tatkala beliau mempelajari satu hadis terkadang membutuhkan niat-niat yang banyak. Sebagian salah menyebutkan dan mengungkapkan apa secara makna idzan hadisun wahid yahtaju ila niat, sehingga satu hadis itu ternyata membutuhkan niat-niat yang banyak. Seseorang mempelajari hadis tidak hanya sekedar dia mempelajari saja. Dimulai dari dia berangkat, dia perbaiki niatannya. Dimulai dari dia duduk menunggu seorang alim, dia pelajari, dia koreksi niatannya. Demikian pula tatkala alim itu sudah duduk dan membacakan kepadanya hadis tersebut, dia juga harus mengoreksi niatannya. Setelah hadis itu dia terima, nantinya dia amalkan, dia harus ikhlas. Tatkala dia sudah mengamalkan kemudian berkeinginan untuk mendakwahkannya, dia juga harus ikhlas. Satu hadis itu membutuhkan niat-niat yang banyak, bukan hanya sekedar satu niat. Ini menunjukkan himmah, semangatnya mereka para salafun salih untuk kemudian senantiasa membenahi niatannya dari amalan-amalan yang diamalkannya. Kemudian yang ke-19, an Anas, dari Anas bin Malik, an Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhalaba al-haditha aw al-ilma yuridu bihi ad-dunya lam yajid harfal akhirah. Barang siapa yang mempelajari hadis atau ilmu yang dia maksudkan dengannya adalah ingin mendapatkan dunia, dia tidak akan mendapatkan kebunnya akhirat, yakni tidak mendapatkan jannah. Namun disebutkan dalam tahqiq bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Karena di dalamnya ada seorang rawi yang matfu, yang bernama Nafi' ibni Hurmuz. Namun maknanya hampir mirip dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Kemudian yang ke-20, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya satu riwayat dari Hammad ibn Salamah rahimahullah ta'ala. Hammad ibn Salamah rahimahullah ta'ala mengatakan, man talaba al-haditha li ghairillahi mukira bihi. Barang siapa yang mencari hadis bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terkena makar. Artinya secara berlahan dia akan binasa. Secara bertahap akhirnya dia akan menyimpang, akan terkena makar waliyadzubillah, disebabkan karena satu kesalahan dia tidak melakukan pembenahan dalam bab an-niyyah tatkala dia mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-21 beliau menyebutkan riwayat dari Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Beliau menceritakan ada salah seorang yang berkata kepada Sufyan, "Maninnas? Siapakah manusia itu yang mulia, yang utama?" Sufyan rahimahullahu taala menyebutkan al-ulama, mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang punya ilmu sehingga dia belajar, yang dengan dirinya belajar akhirnya dia menjadi seorang yang alim. Ini manusia yang sebenarnya. Faqila, kemudian dikatakan pula kepada Sufyan, famanis safilah, famanis safilah, siapakah seorang yang suflah, yang dungu? Qala, beliau rahimahullahu taala menyebutkan adz-dzulmah, seorang yang melakukan kezaliman. Dia tidak tahu kalau semisal kezaliman yang dilakukannya tersebut berimbas buruk terhadap akhiratnya. Ini seorang yang bodoh, tidak memahami akibat dari apa yang dilakukannya. Qila, kemudian dikatakan pula, famanil ghawgha, siapakah orang-orang yang ghawgha, yang tidak jelas, seorang yang bodoh, yang tidak punya pendirian? Qala, beliau rahimahullahu taala menyebutkan alladzina yaktubuna alhaditsa ya'kuluna bihinnas, yaitu mereka orang-orang yang menulis hadis, namun dia gunakan hadis ini sebagai sarana untuk makan yang dia minta dari orang-orang yang mendengarkannya, sehingga dia niatkan dari menimba hadis adalah ingin dijadikan sebagai sarana mencari ma'isyah. Dia mempelajari ilmu tujuannya agar supaya nantinya bisa berkecukupan dan baik ma'isyahnya. Ini kata Al-Imam Sufyan rahimahullah adalah seorang yang ghawgha, mirip dengan makna as-sufaha, orang-orang yang dungu. Faqila, kemudian dikatakan famanil muluk, siapakah para raja-raja itu? Qala, beliau rahimahullahu taala menyebutkan az-zuhad, yaitu mereka orang-orang yang zuhud, yang zuhud. Menunjukkan ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullah, seorang yang memiliki al-ilm disyariatkan baginya yang pertama untuk meniatkan dari ilmunya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dianjurkan bagi seorang yang memiliki ilm untuk kemudian memiliki sifat seperti halnya sifat-sifat mereka para zuhad, orang-orang yang zuhud, tidak berambisi mengejar dunia, tidak pula berambisi untuk kemudian memperbanyak dunia dari ilmu yang dimilikinya. Sehingga masyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullah, kita faham ternyata ilmu ini bukan sarana seseorang mencari dunia. Kalau sarana seorang mencari dunia ada sendiri apa namanya cabangnya. Ilmu adalah sarana seorang untuk kemudian mendapatkan ridha Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di sisinya. Kalau seorang ingin mencari dunia, maka silakan dia bekerja. Silakan dia keluar rumah kemudian mencari ma'isyah dan melakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan dunia. Kalau ingin menjadi seorang yang kaya, jangan jadikan ilmu ini sebagai sebab. Sehingga jangan dicampur antara amalan akhirat dengan amalan dunia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, man kana yuridul apa itu dalam surat Yunus itu, insyaallah. Yang ulaika laisa lahu fil akhirati illa nar wa habita ma san'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Apa itu ayat sebelumnya itu? Hah? Apa? Sebelumnya. Ya man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha wa fi ilayhi ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma san'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Disebutkan dalam Sahih Imam Muslim rahimahullah, singat ana Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu tatkala mendengarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan tentang adanya tiga orang yang akan merasakan azab pada yaumul qiyamah. Adanya tiga orang yang pertama kali merasakan azab pada yaumul qiyamah. Seorang yang punya harta namun dia sedekahkan hartanya karena dunia. Seorang yang berjihad namun dia berjihad karena dunia. Seorang yang punya ilmu namun dia gunakan ilmunya untuk mendapatkan dunia. Pada ketiganya inilah maka ketiga orang inilah yang nantinya akan pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu tatkala mendengarkan hadis ini dari Abu Hurairah, beliau teringat sungguh benar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum bacakan ayat yang tadi disebutkan, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwafi ilaihi ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Seseorang yang menginginkan kehidupan dunia dan menginginkan perhiasan-perhiasan dunia dari amalan-amalan solehnya, dari amalan-amalan solehnya. Ayat ini berkisah tentang keadaan seorang yang dia gunakan amalan solehnya untuk mendapatkan bahagian dunia. Allah sebutkan akibatnya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah orang-orang yang tidaklah akan mendapatkan bahagian di akhiratnya kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan terputus amalan-amalan kebajikan yang mereka lakukan itu sia-sia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang mereka amalkan tersebut. Sehingga perlu untuk kemudian senantiasa seorang muslim dia mempelajari ilmu adalah ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diwajibkan seorang muslim untuk mengikhlaskan niatannya adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i mencakup pula ilmu lughah. Ya kan, ilmu lughah termasuk dari ilmu syar'i. Apabila niatan seseorang mempelajari ilmu tersebut adalah sebagai wasilah untuk kemudian dia bisa mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam dan karya-karya mereka para ulama. Menjadi ilmu syar'i, sehingga seorang yang mempelajari ilmu bahasa akan menyebabkan kedudukannya sama halnya dengan keadaan seorang yang mempelajari ilmu agama itu sendiri, yang demikian disebabkan karena niatan yang tadi kita sebutkan. Dia mempelajari ilmu lughah bukan dalam rangka untuk kemudian berbangga hati, berbangga diri, namun dia mempelajarinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita butuh untuk kemudian senantiasa mengevaluasinya. Kemudian al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengingatkan pada nomor yang ke-22, wal yattaqil mufakharah wal mubahata bihi, dan hendaklah kamu tinggalkan sifat mufakharah, berbangga, wal mubaha maknanya sama dengan mufakharah, membanggakan ilmumu. Kamu belajar tujuannya agar supaya nantinya berbangga sebagai seorang yang alim. Sombong tatkala melihat bahwasanya dia itu sudah berilmu. Wa yakuna qasduhu fi talabil hadithi nailar riyasah. Dan janganlah engkau wahai para penimba ilmu memaksudkan tatkala engkau mencari hadis untuk kemudian mendapatkan kedudukan kepemimpinan, menjadi seorang pemimpin, jangan. Wattikhadzil adba', ataukah tujuannya untuk kemudian mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, mendapatkan murid sebanyak-banyaknya. Dia belajar agar supaya nantinya banyak muridnya, jangan. Wa aqdal majalis, tidak pula bertujuan agar supaya nantinya bisa menyampaikan ilmu itu di majelis-majelis, sehingga nantinya dia akan punya jadwal di masjid ini, punya jadwal di pondok ini, punya jadwal di tempat ini, jangan. Fa innal afata dakhilata 'alal ulama aktsaruha min hadzal wasyi, karena sesungguhnya musibah-musibah yang mengenai mereka para ulama kebanyakannya muncul dari sisi yang seperti ini. Ini jangan. Namun dia niatkan dengan ilmunya hanya semata-mata mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu menimba ilmu adalah sebagai ladang ibadah. Maka dia posisikan sebagaimana dia menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sebagaimana dia salat, dia menjalankan salat adalah karena Allah. Sebagaimana dia berpuasa adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari sebab-sebab puasa menjadi satu amalan yang afdal, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bersihnya hati seseorang yang menjalankan ibadah tersebut murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu kan ibadah yang tidak nampak. Puasa itu ibadah yang tidak nampak. Seseorang tidak mengetahui teman duduknya itu berpuasa atau tidak, kecuali kalau dia bertanya. Seseorang yang sedang menjalankan puasa sunnah Ini terkadang tidak diketahui apakah dia itu puasa atau tidak, karena ibadahnya itu tidak nampak. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin. Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu dikali lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan itu terkadang dikali lipat gandakan menjadi 100 kali lipatnya, dan terkadang menjadi 700 kali lipatnya. Satu amalan dikali lipatkan menjadi sekian kali lipat. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, qala Allah azza wa jall, namun Allah azza wa jalla berfirman, illa siyam, kecuali pahala puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang khusus seorang hamba memberikan hanya untukku, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumnya, dia tinggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang berpuasa dia menyembunyikan amalannya, tidak nampak. Ditawari makan tidak makan, ditawari minum juga tidak minum. Ketika muncul syahwat kepada istrinya dia tahan, dan penahannya sehingga dia berhenti untuk melakukan itu seluruhnya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai kualitas ibadah ini menjadi istimewa. Ini yang seharusnya dijadikan sebagai pelajaran yang berharga untuk kemudian kita terapkan pada semua ibadah-ibadah yang kita amalkan, termasuk diantaranya talabul hadis, mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari al-ilm. Ini kita posisikan ibadah tersebut sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Kemudian Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba al-ilma liyubahiya bihil ulama, barang siapa yang mempelajari ilmu tujuannya adalah untuk meninggikan dirinya di hadapan mereka para ulama. Seorang belajar nantinya tujuannya untuk kemudian merendahkan ustadznya. Seorang belajar akhirnya menyebabkan dia sombong kepada alim ulama, tidak menerima nasihatnya, tidak menerima bimbingannya, merasa dia sudah cukup. Dia aja bisa, tidak perlu nasihat orang lain. Ini termasuk dari kecongkakan dan kesombongan. Dan subhanallah yang seperti ini banyak. Bahkan diceritakan ada seorang yang telah mempelajari ilmu sekian tahun di luar negeri. Ketika ada daur masyayikh tidak mau hadir, bahkan memilih untuk kemudian bermain olahraga. Ketika ditanya oleh salah seorang muridnya, kok enggak ikut? Katanya yang dipelajari syekh itu sudah saya tamatkan di luar negeri sana, tidak perlu menghadirinya. Wal'iyadzubillah. Kitab yang dibaca oleh syekh itu saya sudah hafal. Kitab yang disampaikan oleh syekh itu saya ini sudah menamatkan sekian kali. Dia tidak butuh kepada bimbingan mereka para al-ulama. Ini sifat songkak, sifat sombong. Wal'iyadzubillah. Berarti keadaan dirinya sama seperti halnya keadaan orang yang sebelumnya telah kita sebutkan mempelajari satu ilmu di hadapan seorang yang alim atau di hadapan beberapa orang yang alim, yang dia pelajari, yang dia ambil adalah ilmunya saja. Adapun akhlak-akhlaknya para ulama-ulama tersebut tidak dijadikan sebagai pelajaran. Tidak diperhatikan. Tidak dia jadikan untuk kemudian sebagai teladan. Ini kebinasaan. Auliyu mariya bihil juhala. Ataukah tujuannya untuk kemudian merendahkan mereka orang-orang jahil. Ketika ada seorang ikhwan yang belum tahu tentang satu salah satu pembahasan bertanya kepada dirinya, dibodoh-bodohkan. Lo bodoh kamu. Masa gini aja enggak bisa. Sudah diterangkan 500 kali masa enggak mudeng-mudeng. Ya direndahkan orang-orang yang jahil. Ini menunjukkan seorang yang berilm, akhlak dari mereka para tulabul ilm yang pertama adalah menghormati mereka para ulama, kemudian yang kedua menyayangi mereka para juhala, orang-orang yang jahil. Karena nantinya tatkala dirinya mempelajari ilmu tersebut dan sudah mempelajari ilmu, tidak menafikan nantinya muridnya ada di antara mereka yang jahil. Yang kata orang sekarang telmi, telat mikir. Diterangkan begini masih enggak tahu. Diterangkan begini masih kurang faham. Ini dibutuhkan adanya sifatul rahmah. Kita bimbing, kita arahkan, dan kita didik dengan penuh kesabaran. Kita saja dahulu belajar bahasa Arab seperti ini, ya kan? Enggak dong-dongan. Belajar bahasa Arab itu enggak mudah dong. Keadaan kita dahulu seperti itu. Namun kita melihat masya Allah sifat guru-guru kita dulu demikian penyabarnya. Walaupun ketika diarahkan apa jawabannya? Titik-titik Muhammadun Khulaman. Aslinya kan ya mungkin bisa apa namanya dia beli isyara Muhammadun Khulaman. Ataukah dia melihat ra'a Muhammadun Qolaman, ataukah akhadha, bisa juga akhadha Muhammadun Qolaman. Tapi yang di benaknya akala ini, akala enggak tahu apa ini, asal ngomong saja akala Muhammadun Qolaman. Wah, pada ketawa. Pada ketawa. Nah, seorang yang alim mendidik dengan penuh sifatul rahmah, diarahkan. Ini akala itu bukan termasuk kalimat yang pas. Akala itu artinya makan, walaupun memang boleh. Ya bisa kan, akala Muhammadun Qolaman itu bisa itu. Muhammad makan bolpen, mungkin dimot-mot ya. Digigit-gigit, tapi bukan kalimat yang ma'ruf. Bukan kalimat yang ma'ruf diajari. Bukan itu jawabannya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pendidikan seorang alim yang seperti ini subhanallah akan mengena kepada muridnya. Tidak hanya ilmu yang didapatkan oleh seorang murid, bahkan adabnya. Oh ternyata jadi seorang guru seperti itu. Menyikapi murid yang jahil demikian dibutuhkan adanya sifatul rahmah. Dibutuhkan adanya sifatul ta'anni. Keseriusan, kesungguh-sungguhan dan tidak tergesa-gesa merendahkannya. Dan dibutuhkan adanya sering memotivasinya. Akhirnya tertanamkan di kawan-kawannya. Ternyata sifat seorang guru yang baik harus demikian dan demikian. Sehingga nantinya tatkala mereka menjadi seorang guru, berakhlak berperangai sebagaimana akhlak gurunya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Yang dilakukan oleh mereka para ulama kita salafun salih. Tatkala mempelajari ilmu dari guru-guru mereka. Adalah di samping mereka mempelajari ilmunya. Mereka juga memperhatikan adab-adabnya. Ataukah yang berikutnya, waliyaqbalan nasu ilaihi wujuhahum. Tujuannya agar supaya manusia itu menghadapkan wajah-wajahnya ke arahnya. Falahunar, maka dia akan mendapatkan neraka jahanam. Ini termasuk dari bahagian, dari bahagian-bahagian dunia. Mencakup pula popularitas, kemasyhuran, mencakup pula pangkat kedudukan, mencakup pula posisi yang nantinya mereka akan menaruh segan kepadanya, mencakup pula ingin mendapatkan bahagian dari bahagian-bahagian harta dunia, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Ini seluruhnya pembatal dari al-ikhlas. Sehingga berbeda halnya dengan keadaan dua orang. Kalau tadi yang tercela adalah tatkala seseorang mempelajari ilmu, itu niatannya. Itu murni niatannya. Ini niatan yang tercela dan akibatnya demikian, apa namanya, kerasnya. Dengan keadaan orang yang kedua, yang dia mempelajari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari ilmu itu memang diharapkan ingin mendapatkan pahala Allah, bukan karena tendensi dari tendensi-tendensi dunia. Namun tatkala dilihatnya dia sudah mumpuni, dia sudah paham, dia sudah mahir, akhirnya kawan-kawannya meminta dia mengajarinya, kemudian dia menerima tawaran tersebut bukan karena kemauannya, bukan karena niatannya, bukan karena keinginannya, dan bukan karena niatan awal dia belajar. Maka yang demikian tidak mengapa. Yang demikian tidak mengapa. Orang keluar dari pondok pesantren akhirnya dijadikan sebagai ustaz di satu pons, di satu apa daerah. Keluar dari pondok pesantren akhirnya dipanggil di satu pondok, kemudian disuruh untuk kemudian menjadi pengasuhnya, pembimbingnya, tidak mengapa. Kalau semisal itu terjadi setelah dia mempelajari ilmu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia benar-benar faham tentang ilmu yang dipelajarinya. Dan bahkan masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, keadaan keumuman di setiap pondok-pondok pesantren yang ada di negeri kita ini, dan demikian pula para asatidzah yang ada di negeri kita ini, sangat membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Namun sekali lagi, yang mereka prioritaskan, yang mereka cari ternyata bukan dilihat dari sisi kepintarannya. Yang mereka cari bukan dilihat dari sisi kemampuannya di dalam menguasai cabang dari cabang-cabang ilmu. Namun yang mereka cari adalah ternyata dari sisi adab dan akhlak yang dimiliki oleh seorang yang berilmu tersebut. Dan ini sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang. Kita menjumpai ada orang-orang yang keluar dari pondok pesantren, di samping dia berilmu, namun dia mumpuni dalam bab akhlaknya dan adabnya. Ini sesuatu yang jarang dan langka. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga pernah ada salah seorang ustaz menyampaikan tatkala diminta untuk kemudian mencari seorang ustaz tenaga pengajar di kampungnya. Ustaz ini menyebutkan kalau mencari orang yang berilmu, orang yang pintar itu banyak, namun mencari seorang yang beradab itu sangat sedikit, langka, jarang. Seringnya dijumpai orang ini, si fulan, mumpuni dalam bab lughahnya, akan tapi ternyata dia memiliki akhlak yang jelek terhadap ikhwan yang lainnya, mungkin terhadap seorang gurunya. Akhirnya datang di pondok pesantren tersebut, ribut dengan gurunya, ribut dengan pengurusnya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ini banyak kasus yang seperti ini. Dan ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, yang demikian itu sudah hampir sering dijumpai oleh para asatidzah kita. Sehingga dibutuhkan adanya keseriusan dalam bab akhlak, dalam bab adab. Bukan kemudian akhirnya kita katakan kepada diri kita, kita ini sudah terlambat untuk membenahi akhlak karena kita ini sudah tua. posisi kita ini bukan sebagai seorang talibul ilm, sebagai seorang santri, tapi kita ini sebagai seorang pekerja. Kita ini sudah terlambat untuk memperbaiki akhlak. Ini persepsi yang salah dan keliru. Perbaikan akhlak ini tidak melihat dari sisi usia, yang tuanya, yang mudanya. Ini dianjurkan untuk kemudian mengevaluasi akhlak dan adab-adabnya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, wa ana dhaminun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan saya akan menjamin seseorang untuk mendapatkan satu rumah di posisi yang paling tinggi di dalam al-jannah. Kalau posisi yang paling tinggi di dalam al-jannah adalah di surga Firdaus. Di surga Firdaus, posisi yang paling tinggi. Nabi alaihi salatu wasallam menjamin seorang akan bisa memasukinya dan menempatinya dengan syarat liman hasuna khuluquhu. Dengan syarat orang itu adalah orang yang baik akhlaknya dan sifatnya. Ternyata ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, dakwah itu lebih butuh kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Ikhwan-ikhwan itu membutuhkan seorang yang bisa dijadikan sebagai panutan, toladan dalam bab akhlaknya, dibandingkan hanya sekedar mengajarkan kepada mereka ilmu bahasa, fa'ala yaf'alu fa'lan, daraba Muhammadun Zaidan, hadza hadhihi ulaik. Sekedar ini yang dibutuhkan oleh mereka adalah praktek akhlak, praktek adab. Kalau keadaan mereka para ulama salafun salih banyak yang seperti ini. Bahkan para muhadisnya adalah seorang yang terbina dengan akhlak-akhlak yang mulia. Karena itulah mereka didatangi, karena itulah mereka dijadikan sebagai tujuan safar mereka para ruwatil hadis. Tidak lain, tidak bukan tujuannya adalah untuk mempelajari akhlak-akhlaknya dan adab-adabnya. Kalau pada zaman kita ini, ya kita pelajari kitab-kitab mereka. Kalau mungkin sosok yang seperti mereka itu sangat jarang kita jumpai, akan tetapi karya-karya mereka demikian banyak. Kita buka. Sehingga kalau semisal kita tidak bisa mempelajari sosok mereka, yang kita pelajari adalah hasil karya mereka yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Wallahu a'lamu bissawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wa la'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.